بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum 'abidun ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wa la ana 'abidun. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abidun ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.